Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wa man wala amma ba'd. Kita masih berada pada bab yang pertama dan tepatnya di penghujung dari bab tersebut terkait dengan al-masail, masalah-masalah atau maksudnya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan itu. Sebelum kita melanjutkan, siapa yang bisa menyebutkan bab pertama itu tentang apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah? Naam, bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Naam, demikian jawabannya. Memang perlu diingatkan sebelum melanjutkan materi, ditetapkan di benak kita bahwa kita sedang membahas tentang suatu materi, yakni tentang bab haqqullahi 'alal 'ibad, haknya Allah kepada hamba, wa haqqul 'ibadi 'alallah, dan sebaliknya haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah kita selesaikan sampai masalah ke-11. Alaysa kadzalik? Barangkali apa yang saya sebutkan keliru atau tidak tepat, ada yang mengingatkan. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada faedah yang ke-11. Perlu diketahui bahwa bab ini terambil sebanyak 24 faedah atau 24 masalah. Nah, kita telah selesaikan 11 masalah, yang mana perkara ke-11 itu tentang adanya ayat dalam surat An-Nisa yang dikatakan atau disebut sebagai ayatul huquq al-ashrah. Naam, adanya 10 hak. Naam, yang kemudian Allah Jalla wa'ala memulai pada firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Naam, begitu sampai masalah ke-11. Kok nampaknya tidak sepakat ini. Nah, betul? Nah, tunjukkan kalau memang betul bahwa yang disebutkan tadi berakhir pada masalah ke-11. Nah, kita lanjutkan masalah ke-12. Antum yang memiliki kitab aslinya, dalam bahasa Arabnya, bisa dibuka pada halaman ke halaman ke-27. 6. Disebutkan pada halaman itu, halaman ke-27. Ats-tsaniyatu asyrah. Masalah atau faedah yang ke-12. At-tambihu ala wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Adanya tambih artinya pemberitahuan, ala wasiyyati Rasulillah, terhadap wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda mautihi, tatkala wafatnya beliau. Kira-kira sebelum dijelaskan, ada yang bisa meramang mungkin apa maksudnya dari faedah ke-12 ini? Ada yang bisa meraba apa maksudnya? Adanya pemberitahuan terhadap wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala wafatnya beliau. Artinya, di manakah terambil faedah ini? Dari pembahasan yang sudah kita lalui. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Antum buka halaman ke-30 pada kitab aslinya yang berbahasa Arab. Adapun pada terjemah di halaman ke-32 bagian bawah. Sudah ditemukan halaman ke-30 bagian bawah Ats-tsaniyatu asyrah yang tertulis dengan huruf merah. At-tambihu ala wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Terulang lagi, disebutkan lagi, baru kemudian syarahnya beliau. Yang dimaksudkan adalah wadzalika min hadits Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang demikian itu adalah dari yang disebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana hadis Ibnu Mas'ud? Antum buka kitab aslinya dalam halaman ke-24 paling atas. Sudah ketemu? Iya. Ketemu? Naam. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, matannya, nah itu. Kata Ibnu Mas'ud, man arada an yandura ila wasiyyati Muhammad, barang siapa yang ingin melihat atau mengetahui kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatimuh, yang mana berada padanya cincin beliau. Naam, falyaqra qauluhu ta'ala, maka hendaklah dia baca firman-Nya Allah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, pada surat Al-An'am ayat ke-151 ila qaulihi, sampai pada firman-Nya Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, pada surat Al-An'am 153. Bukankah sudah kita bahas? Apa perlu diulang lagi? Nampaknya tidak. Maka wasiatnya beliau pada surat Al-An'am 151 sampai 153. Maka setiap bab, sebagaimana telah disebutkan, kebiasaan penulis selalu menyebutkan masail atau faidah-faidah. Maka faidah yang ke-12 tadi terkait pemberitahuan Salah satu faedah yang bisa kita ambil adanya pemberitahuan terhadap wasiatnya Rasulullah SAW ketika wafatnya. Demikian disebutkan pada matannya. Maka dibantu, diperjelas oleh Syekh Ibn Taimin, maksudnya adalah hadis atau ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Ya. Nah. Walakinna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yusi biha haqiqatan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkannya secara hakiki, secara sebenarnya. Bal asyara ila annana, akan tetapi beliau mengisyaratkan kepada kita, idza tamassakna bi kitabillah, kalau kita berpegang dengan Al-Qur'an, falan nadhilla ba'dahu, maka tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggal beliau. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an berarti pula berpegang teguh dengan sunnahnya beliau, ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min a'zami ma jaa bihi kitabullah, dan yang paling agung yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, adalah firman-Nya Allah pada surat Al-An'am 151 tadi. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, sampai akhir ayat. Katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alu, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan sampaikan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkanlah satu demi persatu apa saja yang dilarang oleh Allah kepada hambanya, dan tersebut pada 151 sampai 153. Walhasil, bahwa kesimpulan dari sekian kesimpulan yang ada, adanya pemberitahuan terhadap wasiatnya beliau tatkala wafatnya. Atsalitsatu asyrah, faedah yang ke-13. Antum bisa buka kembali di halaman tadi 27, atau langsung cukup di halaman ke-30 karena diulang lagi kemudian langsung kepada penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang ke-13, ma'rifatu haqqillah 'alaina, adanya penjelasan. Nah, adanya bukti tentang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala alaina, kepada kita. Demikian pada matanya disebutkan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa dzalika bi an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Diperkenalkannya kepada kita, haknya Allah kepada kita adalah wa dzalika an na'budahu, bahwa kita diperintah untuk mengibadahinya saja, wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita dilarang untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Nah, maka itu sebagai jawaban apa haknya Allah kepada kita, sebagaimana judul di atas. Apa jawabannya? Bahwa kita diperintah untuk mentauhidkan Allah, dilarang untuk menyekutukannya. Maka sudah tidak ada kata tidak tahu lagi ketika ditanya apa haknya Allah kepada hamba, karena sudah terjawab dan sudah dibahas. Naam. Ar-rabi'atu asyrah, faedah yang ke-14. Ar-rabi'atu asyrah, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Adanya dikenalkan haqqul ibad, haknya hamba, alaihi, kepada Allah atau atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebaliknya dari masalah ke-13. Kalau tadi berbicara haknya Allah kepada hamba, maka di sini berbicara tentang haknya hamba kepada Allah, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Idza addau haqqahu, tatkala hamba tadi telah menunaikan haknya, haknya Allah. Maka ini sebagai jawaban judul yang kita bahas setelah haqqullah alal ibad wa haqqul ibadi alallah. Ini jawabannya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa dzalika bi alla yu'adziba. Yang demikian tadi bisa terrealisasi atau terwujud. Bi alla yu'adziba, bahwa Allah tidaklah mengazab hamba tersebut. Man la yusyriku bihi syai'a. Kepada hamba yang tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun selama hidupnya. Maka akan dapat jaminan keselamatan di akhirat kelak. Dengan apa? Dengan tauhid. Hamba jaga, hamba berpegang teguh dengan tauhid, mempertahankannya selama di dunia, maka balasannya hamba berhak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengadab kepadanya. Nah, maka ini bentuk apa? Keutamaan tauhid. Nah, yang nanti akan kita bahas pula pada bab-bab berikutnya. Keistimewaan atau keutamaan seseorang mementingkan tauhid, maka dia akan terselamatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari azab. Azab yang sifatnya kekal, atau dan juga di sana adanya azab yang sifatnya sementara. Kalau dia dalam keadaan bertauhid sampai akhir hidupnya, maka dia bisa selamat dari azab yang kekal abadi. Nah, apakah dengan itu kemudian bisa terselamatkan dari azab yang sifatnya sementara? Maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya bagaimana? Ada hamba yang bertauhid, kemudian di sisi lain dia masih punya dosa-dosa yang ada selain kesyirikan. Nah, apakah di akhirat dia tidak tersentuh azab? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk dia diampuni total dari dosa-dosa selain kesyirikan tadi, maka dia tidak tersentuh dari azab. Tapi jika Allah berkehendak untuk dicelup beberapa saat di neraka, kemudian setelah itu dimentaskan lagi, yang pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Maka dicelupkannya ke dalam neraka tadi untuk melebur dari dosa-dosa selain kesyirikan. Tapi pada akhirnya tetap dia masuknya ke dalam al-jannah. Beda dengan musyrik, dia kekal abadi azab tersebut selama-lamanya tanpa ada masa berakhir. Di sana nanti akan kita bahas adanya orang yang bertauhid yang tidak tersentuh azab sedikit pun di akhirat kelak. Yang nanti disebutkan jumlah mereka adalah 70.000 orang. Nah, orang yang tidak tersentuh azab sedikit pun. Nah, maka oleh karenanya kita berharap kita termasuk dari 70.000 tadi. Kalaupun tidak, kita meminta dengan sangat kepada Allah Jalla wa'ala Naam, dengan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kita, jangan sampai kita sepeninggal dunia nanti kita dalam keadaan kita sudah bertauhid kemudian masih tersentuh dari azabnya. Wal'iyadu billah. Jangan kemudian mau menantang azab. Naam. Azab an-nar tersentuh sedikit pun maka bisa mendidih sampai ke otaknya. Naam. Jangan kemudian menggampangkan azab. Alah sebentar kok, paling berapa detik atau berapa hari. Nah, tidak ada kata kecil atau ringan azab di akhirat. Oleh karenanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa akhirnya? Waqina. Qina. Lindungi kami ya Allah, waqina, lindungi kami, waqina azabannar, dari azab api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam dan aku berlindung kepada azab kubur juga. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung pula dari fitnahnya dajjal. Itu terus kita meminta, kita bisa hanya meminta, memohon. Terus kita ulang-ulang tanpa ada bosannya. Kita mengharap perlindungan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa, dari apa yang dilarang. Jika kita ternyata tergolong menerjangnya, harapan kita Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya sebelum kita diwafatkan, sehingga kita wafat dalam keadaan bertauhid dan dalam keadaan tidak sedikit pun tercelup dengan azabnya. Nah, kembali kepada masalah ke-14, haknya hamba atas Allah tatkala hamba tadi telah mewujudkan haknya Allah bahwa alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, tidak diazab bagi hamba yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Amma man asyrak, sedangkan mereka yang pernah melakukan kesyirikan, fa innahu haqiqun an yu'adzab, maka hak baginya untuk diazab. Nah, bagaimana kemudian kalau dia sudah bertaubat? Nah, ini berbicara dia berbuat kesyirikan pernah dia lakukan selama di dunia, kemudian sampai matinya belum bertaubat. Maka seperti tadi, haqiqun an yu'adzab, berhak tentunya bagi dia untuk diazab. Tapi beda masalahnya ketika orang pernah melakukan ternodai tauhid dengan kesyirikan, kemudian dia telah bertaubat dengan taubatan nasuhah sebelum datang ajalnya. Tentunya harapan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dari apa-apa yang telah lalu, noda-noda hitam yang mengotori tauhid berupa kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, Al-Khamisatu Ashrah, faedah yang ke-15, anna hadihil mas'alah la ya'rifuha aktharus sahabah, bahwa hadihil mas'alah, perkara tersebut, perkara ini, la ya'rifuha, tidak mengetahui aktharus sahabah, mayoritas sahabat belum mengetahuinya. Demikian pada matannya. Apa yang dimaksud? Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wadzalika anna Mu'adzan, yang dimaksudkan itu bahwa sahabat Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu akhbara biha, ternyata sebelum wafatnya sudah menyampaikan apa yang telah didapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suatu maksud atau alasan ta'atsuman. Ta'atsuman artinya merasa terbebani oleh rasa berdosa kalau itu tidak disampaikan. Padahal itu berita benar, berita baik. Kalau hanya dirinya saja yang mengetahui, sementara sahabat lain tidak tahu, mayoritas tidak tahu, maka menjadi beban yang besar buat Mu'ad untuk tidak menyampaikannya. Maka sekali lagi akhirnya Mu'ad pun sebelum wafatnya menyampaikan hal itu kepada para sahabat yang lain. Nah, walaupun Rasul pernah menyatakan la tukhbirhum, la tubashshirhum, jangan kau sampaikan berita ini kepada yang lainnya. Kenapa Mu'ad lakukan itu? Khurujan min ithmil ikitman inda mautih. Agar beliau keluar dari dosa. Dosa dalam bentuk kitman, menyembunyikan ilmu. Karena tidak boleh pada hakikatnya ilmu itu disembunyikan. Harus disampaikan apa adanya. 6. Ilmu din tidak boleh disembunyikan. Harus disampaikan kepada umat. Sampaikan. Pasrah mereka mau terima atau tidak. Yang penting sampaikan al-haq kepada umat. 6. Maka salah satu bentuk ilmu adalah Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada Mu'ad tentang berita. Tentang suatu pertanyaan. Atadri ma haqqullah ya alal ibad wa haqqul ibad ya alallah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah kepada hamba dan haknya hamba kepada Allah? Maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW jawab, ketahuilah haknya Allah kepada hamba. Sebagaimana tadi. Bahwa dia berhak satu-satunya untuk diibadahi dan tidak diperkenankan hamba untuk mempersekutukannya. Sementara haknya hamba kepada Allah adalah Allah tidak mengadab kepada hamba selama hamba telah menunaikan tauhidnya. Nah, kemudian Mu'ad bertanya, bolehkah aku beritakan ini ya Rasul kepada sahabat yang lain? Maka Rasul menyatakan, la tubasyirhum, jangan kamu beritakan kabar gembira ini. Karena maksudnya Rasul, kalau dikhawatirkan kalau mendengarkan berita ini tadi, maka mereka berpangku tangan atau bersandar. Dijadikan pegangan hadis ini tadi. Sehingga kemudian tidak berpacu di dalam amalan-amalan soleh yang lainnya. Artinya apa? Hadis ini modal. Kalau orang mau selamat dari azab, itu hadis tadi itu. Merealisasikan hadis tadi modal untuk selamat. Berarti kan tidak perlu untuk berupaya beramal soleh yang lainnya. Oh, yang penting kan sudah selamat, kan begitu. Sementara perlu didukung dengan amalan soleh yang lain. Lah itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Kalau ini diberitakan sejak dini, akhirnya kemudian tidak ada motivasi atau semangat untuk berusaha fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam amalan soleh yang lainnya selain tauhid. Nah, itu aja maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap Mu'ad menyampaikan agar keluar dari beban dosa menyembunyikan ilmu sebelum wafatnya. Di mana di saat itu mulai satu demi persatu para sahabat wafat. Tambah semakin beban para Mu'ad. Ya Allah, saya belum sampai ke tempat keduluan sahabat ini sudah wafat. Nah, terus merasa berperang dalam hatinya. Apakah saya beritakan sementara Rasul bilang seperti tadi? Pada akhirnya Mu'ad mengambil sikap. Saya tetap ingin beritakan dengan suatu maksud. Agar ilmu tadi tidak tersimpan. Tidak tersembunyi. Wa ka'annahu radhiyallahu anhu 'alima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhsha an yaftatina an-nas biha. seakan-akan Mu'ad mengetahui bahwa Nabi SAW khawatir sekiranya banyak dari sahabat yang terpedaya dan berpangku tangan dengan hadis tadi. 6. Wa yattakilu wa lam yurid sallallahu alaihi wasallam katamaha mutlaqan. Padahal beliau tidak memaksudkan menyembunyikannya secara mutlak. Sebab sekiranya itu dimaksudkan, tentunya beliau tidak akan menyampaikannya kepada Mu'ad ataupun kepada sahabat yang lainnya. Seandainya itu tidak boleh diberitahukan secara mutlak, niscaya jangankan sahabat yang lainnya, kepada Mu'ad pun beliau tidak perlu sampaikan. Menunjukkan bahwa penyimpanan atau penyembunyian tentang berita tadi tidak secara mutlak. Nah. Akan tetapi di sana mengandung maslahah, mengandung tujuan baik. Nah. Demikian faedah yang ke-15. Berikutnya faedah ke-16 berkaitan dengan faedah tadi ke-15. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Berdasarkan peristiwa itu, berdasarkan hadis Mu'ad itu, maka penulis mengambil kesimpulan jawaz kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu lil maslahah karena demi kemaslahatan. Hadihi laisat ala itlaqiha. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin bahwa ini tidak bersifat mutlak. Id inna kitmanal ilmi ala sabilil itlaq la yajuz li'annahu laisa bimaslahah. Karena menyembunyikan ilmu yang sifatnya mutlak adalah justru tidak diperbolehkan. Karena yang demikian itu tidak mendatangkan maslahat. Mungkin sebagai contoh saja yang lain, entah benar atau tidak. Misal ada orang baru mau sholat. Selama ini mungkin sholatnya tidak 5 waktu. Atau sholatnya masih bolong-bolong. Kadang sholat 2 kali dalam sehari. 3. Nah, kemudian minta nasihat atau kita nasihati. Apa yang kita nasihatkan? Adalah supaya ditekankan kepada dia. Dijelaskan bahwa kewajiban muslim dan muslimah untuk sholat. Dijaga sholat 5 waktu. Itu yang dikedepankan, itu yang dipentingkan ya. Jangan kemudian keduluan sekaligus diberitahukan kalau bisa tahajud sekalian ini. Jangan dulu nanti. Ini dulu yang penting, 5 waktu dulu dia bisa rutin. Nah, kemudian setelah dia bisa jaga, kelihatan sudah apa betul-betul menjaga sholat tadi, baru kemudian bahwa di sana perlu ditambah. Dari sholat yang wajib itu sholat qiyamul lail, sholat tahajud dan sebagainya. Iya. Bukan maksud kita menyembunyikan bahwa tentang keutamaan sholat tahajud tadi, bukan. Tapi tunggu dulu bahwa ini perlu yang emergensi yang ini tadi, yang sholat 5 waktu tadi. Mungkin itu sebagai contoh untuk memahamkan kepada masalah tadi. Jadi maksudnya Rasul melarang pemberitaan tadi adalah untuk kebaikan, untuk maslahat. Nah, seandainya sahabat lain tidak tahu tentang berita tadi, misalnya mereka sebagaimana biasanya berpacu semangat dalam amalan soleh yang lainnya setelah berakidah bertauhid dengan benar, alhamdulillah. Khawatirnya setelah itu kemudian dikasih tahu bahwa ternyata modal keselamatan cukup dengan tauhid, maka semangat amalan soleh tadi mulai menurun. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adan walam yaktum dalika mutlaqan. Maka oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada Mu'ad dan tidak menyembunyikannya secara mutlak. Amma kitmanul ilmi fi ba'dil ahwal. Adapun menyembunyikan ilmu pada sebagian kondisi, au an ba'dil ashkhas, atau pada sebagian individu atau perorangan, la ala sabilil itraq, tidak dengan maksud secara keumumannya, fajaizun, maka itu boleh lil maslahah. Mungkin ini baru taklim. Maka yang diberitakan mana-mana yang terpenting dulu. Bukan kemudian ujuk-ujuk dikasih tahu ke sana kemari, banyak bingung ini. Nah, tapi kasih tahu yang gampang dulu. Nah, supaya dia terbangkitkan semangat untuk talabul ilmi. Nah, semangat untuk mempelajari tauhid, semangat terus. Nanti sambil jalan kemudian mulai kasih tahu yang tatkala yang seharusnya memang dia perlu tahu. Nah, bukan kemudian baru datang, baru mulai taklim, kemudian sudah dikasih tahu macam-macam. Bingung akhirnya pikirannya, ini apa ini? Nah, kacau dia. Akhirnya kemudian mutung. Tidak muncul lagi berikutnya. Kok begini ya? Nah, itu adalah bukan maksudnya menyembunyikan ilmu, tapi menunggu saatnya kapan perlu disampaikan. Nah. Kama katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika an baqiyatis sahabah, sebagaimana Rasulullah sallam sembunyikan suatu perkara pada sebagian sahabat, khasyya an yattakilu alaihi, dikhawatirkan mereka akhirnya berpangku tangan atau bersandar dengan itu. Wa qala li Mu'ad, sebagaimana beliau pesankan kepada Mu'ad, la tubashshirhum fayattakilu, jangan kau beritakan dulu ini kepada mereka, nanti khawatirnya mereka bersandar dengannya. Wa nadhiru hadzal hadits, diperjelas lagi, diberikan contoh oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah sebagai perbandingan hadzal hadits, hadits tadi di atas, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW li Abi Hurairah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, basyirin nas an man anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala al jannah. Rasul pernah katakan kepada Abu Hurairah, basyirin nas, sampaikan kepada manusia wahai Abu Hurairah, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, di mana dia mengucapkannya khalisan min qalbih, tulus ikhlas dari lubuk hatinya, siapa yang lakukan itu, dakhalal jannah, Allah akan masukkan ke dalam jannah. Subhanallah, istimewanya la ilaha illallah, selama yang melakukan pelakunya tadi ikhlas dari dalam hatinya. Yang tentunya kalau orang berangkat dari hatinya, maka akan terwujud dalam bentuk realisasinya kesehariannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul, janjinya Allah, dakhalal jannah, Allah akan masukkan ke dalam jannah. Beda ketika seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya belaka, sementara tidak sampai masuk ke lubuk hatinya, sehingga dalam kesehariannya apa yang diucapkan berbeda, bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah. Bal taqtadi al maslahah tarkal amal, yang mana ada kalanya kemaslahatan itu bisa mengakibatkan pengabaian amal. Nah, bisa meninggalkan amal. Wa in kana fihi maslahah la rajahan maslahatut tarki. Nah. Meskipun di dalamnya ada kemaslahatan, seperti kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak merobohkan Ka'bah. Nah, yang maksud dirobohkannya tadi adalah untuk dibangun kembali seperti fondasi atau sendi-sendi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya direnovasi. Akhirnya beliau tinggalkan itu. Kenapa? Khawatirnya akan menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Sehingga beliau mengurungkan untuk melakukan maksudnya tadi. Khawatirnya akan menimbulkan fitnah pada manusia. Nah, ini sebagai contoh perbandingan terhadap hadis Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana pula mungkin sebagai contoh juga adanya kubah, yang kubah hijau di atas Masjid Nabawi. Yang pada asalnya masjid tidak ada tuntunan untuk dibuat adanya kubah. Nah, yang kemudian pada kenyataannya sampai hari ini adanya kubah di atas masjid lama, masjid lamanya Masjid Nabawi berwarna hijau. Yang dari situ kaum sufia jadikan lambang kepada kesufian mereka dengan warna hijau bertitik tolak dengan kubahnya Masjid Nabawi yang asal adalah berwarna hijau. Maka kubah tadi bukan yang meletakkan atau membuatnya Rasulullah SAW maupun salah seorang sahabat beliau. Tetapi kalau memang ternyata demikian, kenapa sampai hari ini masih ada? Kenapa tidak ada upaya dari pemerintah Saudi Arabia untuk menghilangkannya? Itu tadi. Khawatir akan menjadi fitnah atau masalah besar pada manusia. Nah, terkhusus bagi mereka yang ingin memanfaatkan untuk mencari celah menjatuhkan kredibilitas pemerintah Saudi Arabia dengan itu. Sebagaimana yang terjadi di hari-hari ini, sekian banyak negara merongrong terhadap keberlangsungan pemerintah Islam, pemerintah Saudi Arabia. Nah, apalagi negara-negara kufarnya. Maka oleh karena itu, adanya kubah sampai hari ini, itulah yang menjadi alasan mengapa masih ada. Bukan berarti menjadi pendalilan adanya atau bolehnya kubah di atas Masjid Nam. Dan perkara-perkara lainnya. Ini apa yang realita disebutkan untuk kita bisa memahamkan terhadap hadis Mu'ad. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan bisa memahamkannya. Sehingga termasuk apa yang di maksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi merobohkan Ka'bah dengan keinginan, dengan maksud untuk membangun kembali sesuai dengan sendi-sendi Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi ditinggalkan tadi khawatir menimbulkan fitnah pada manusia. As-sabi'atu asyrah. Masalah yang ke-17 sebagai pembahasan di akhir kajian ini, istihbab bisyaratul muslim bima yasurruh. Adanya disunnahkan, istihbab disunnahkan bisyaratul muslim untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya muslim bima yasurruh, sesuai dengan yang menyenangkan, sesuai apa yang dia rasakan. Bagaimana ayat Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Allah fahaddits, maka sampaikan, ceritakan, dengan maksud supaya yang disampaikan tadi ikut merasakan kegembiraan dan sebagainya. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, terambil dari pertanyaan Mu'ad, afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini? Basyara yubasyir itu artinya kabar gembira. Bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada sahabat yang lainnya? Wa hadhihi min ahsanil fawaid. Dan ini kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah termasuk dari sebagus-bagus faedah yang bisa kita ambil pada pelajaran ini. Maka boleh untuk menyampaikan berita gembira, bahkan itu disunnahkan. Adapun sebaliknya, berita yang buruk, hendaknya tidak disampaikan kepada orang muslim, pada saudaranya, karena di sana padanya riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jangan seseorang menceritakan keadaan orang lain kepadaku, kata beliau, karena sesungguhnya aku suka menemui kalian sedang dadaku dalam keadaan bersih. Orang kalau dikasih berita yang menyusahkan, tidak enak, ciut dadanya ya. Beda kalau seseorang dengar berita gembira, berita baik, pengaruh kepada mental, pada kejiwaan. Termasuk masalah mimpi buruk, tidaklah boleh diceritakan kepada yang lainnya. Itulah faedah-faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan kajian malam hari ini. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Dan apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi